تفضل استاذ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعده. قال الشيخ إمام الكبير أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري في صحيحه في كتاب الإيمان: باب وجوب المحبة رسول الله أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. قال حدثني زهير بن حرب قال وحدثنا إسماعيل بن علية تحويل قال وحدثنا شيبان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الوارث قيل هما عن عبد العزيز عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد، وفي حديث عبد الوارث الرجل، حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب وجوب محبة رسول الله أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين. باب kewajiban untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan seorang terhadap keluarganya, anaknya, dan orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Wa itlaqu adamil imani ala man lam yuhib yuhibbahu hadhihi al mahabbata. Dan disebutkan ditolak iman seseorang yang tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang seyogianya. Ya, dinafikan iman bagi orang-orang yang tak mampu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaannya dari segala-galanya. Berkata Imam Muslim rahimahullah: wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Isma'il bin Ulayyah. Kata Imam Muslim, Zuhair bin Harb memberitakan kepada kami dan dia mengatakan bahwasanya Ismail bin Ulayyah memberitakan kepadanya. Kemudian dari jalur lainnya Muslim berkata, wa haddatsana Syaiban bin Abi Syaibah, memberitakan kepada kami Syaiban bin Abi Syaibah, dia berkata haddatsana Abdul Waris, memberitakan kepada kami Abdul Waris, kilahuma an Abdul Aziz, kedua-duanya mendapatkan berita dari Abdul Aziz, an Anas, dari Anas qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun, tidak dianggap seorang hamba beriman. Di sini dinafikan iman dari seorang hamba. Wa fi hadits Abdul Waris, dan dalam redaksi yang diriwayatkan oleh Abdul Harits, la yu'minu ar-rajulu, tidak akan beriman seorang laki-laki, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku lebih dia cintai, min ahlihi, dari keluarganya, wa malihi, dan dari hartanya, wan nasi ajma'in, dan dari seluruh manusia. Hadis ini menafikan orang yang tak mampu mencintai Nabi lebih daripada segala-galanya. Ya, tentulah bukan maknanya orang tersebut keluar daripada Islam. Maknanya tidak akan dia capai iman yang sempurna. La yu'minu 'abdun, tak beriman seorang hamba. Maksudnya adalah imanan kamilan, iman yang sempurna, sampai dia mampu menjadikan Nabi lebih dia cintai dari segala-galanya. Dari keluarganya, dari orang tuanya, dari dirinya, dan dari seluruh manusia. Maka kecintaan kepada Nabi adalah bagian daripada iman. Ya, Yang mana seorang akan dikatakan tak beriman jika tak memiliki kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak punya cinta sama sekali kepada Nabi, yang membenci Nabi SAW, maka dia tidak beriman. Ya, telah batallah keimanannya. Kafirlah dia. Inilah ikhwati fillah rahimakumullah perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang dimaksudkan dengan kecintaan di sini adalah hubbul ikhtiar. Ya. Jadi cinta itu bermacam-macam. Ada namanya hubbut taba', kecintaan yang sifatnya tabiat manusia. Ya. Di antaranya manusia cinta kepada dirinya. Itu tabiat. Cinta kepada harta, cinta kepada keluarganya, kepada anaknya. Ini adalah merupakan hubbul tab'i, kecintaan sifatnya tabiat manusia. Ya. Tapi dalam agama kita, kecintaan tab' ini, kecintaan kita kepada diri kita, keluarga, anak, istri semua, tak boleh melebihi kecintaan terhadap sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh lebih. Artinya ketika antara kecintaan ini tak dapat dikompromikan, keinginan istri, keinginan anak, keinginan diri, keinginan orang tua tak sesuai dengan keinginan Nabi SAW. Ridhaan mereka tak sesuai dengan keridhaan Nabi SAW. Ketika itulah akan tampak kebenaran dakwaan seorang dia mencintai Nabi SAW lebih daripada segala-galanya. Ya, dan dalam kehidupan sehari-hari kita akan teruji dengan ucapan kita mencintai Nabi lebih dari segala-galanya. Diuji dengan syahwat kita, kepentingan hawa nafsu kita, kepentingan diri kita. Ya. Manalah dapat dikatakan mencintai Rasul dengan benar? Orang-orang yang ketika disuruh ke masjid, dia tak ke masjid. Mana cintanya kepada Rasul? Ya. Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis salah. Wahai Bilal, panggil manusia, kumandangkan azan agar salat. Buat hati kita nyaman, tenteram. Sementara dia tak tergerak hatinya untuk mendatangi seruan panggil muadzin. Mana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rasulullah sallallahu melaknat riba dan pelakunya dan segala yang berhubungan dengannya. Sementara orang masih terjebak dalam riba. Mana kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu, kecintaan yang sempurna? Mana dia? Ya. Dia kerja di sektor riba. Datang kepadanya ilmu tentang kewajiban taat kepada Rasulullah, kecintaan kepada Rasulullah. Ketika itu dia akan teruji, benarkah cintanya kepada Rasulullah jujur? Dia tinggalkan pekerjaannya atau kecintaannya hanya kecintaan sekedar saja? Ya. Jadi cinta itu ada bagian-bagiannya. Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, al-mahabbatu thalathatu aqsam. Kecintaan itu dibagi tiga menurut Ibnu Battal rahimahullah. Mahabbatu ijlalin wa i'zam dan mahabbatil walid, kecintaan yang diiringi dengan mengagungkan, memuliakan, sebagaimana kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Kecintaan yang dalamnya berkumpul pengagungan kepada orang tua, yang memuliakan orang tua. Yang kedua namanya mahabbatu syafaqah wa rahmah, kecintaan yang terkandung padanya belas kasih. Dan mahabbatil walad, sebagaimana cintanya kita kepada anak. Kemudian yang ketiga namanya mahabbatu musyakalah wastihsan. Jadi yang pertama kecintaan yang diiringi dengan pengagungan, sebagaimana kecintaan seorang anak kepada orang tuanya. Yang kedua kecintaan yang diiringi dengan rasa belas kasih, sebagaimana kecintaan seorang tua kepada anaknya. Yang ketiga adalah mahabbatu musyakalah, kecintaan yang berbalas. Kahambat kamahabbati mahabbatu musyakalah wastihsan. Ya, kecintaan yang saling berbalas antara satu dengan lain, antara manusia. Kamahabbati sa'irin nas, kita mencintai orang yang berbuat baik kepada kita. itu musyakalah dan istihsan. Kita mencintai orang-orang yang memperhatikan kita. Ya. Fajama'a sallallahu alaihi wasallam asnafal muhabbah fi muhabbatihi. Maka kecintaan kita kepada Nabi mencakup tiga hal tersebut. Ya. Kata Ibnu Battal, makna hadis ini anna man istakmal iman, orang yang sempurna imannya, alima anna haqqan Nabi sallallahu alaihi wasallam akadu alaihi min haqqi abihi, akan mencapai iman yang sempurna seseorang bila mana hak Nabi itu lebih dia prioritaskan daripada hak ayahnya, ya, dan anaknya dan seluruh manusia. Kenapa? Karena Nabi lah merupakan sarana yang membuat kita selamat daripada api neraka. Dialah yang menunjuk kita daripada kesesatan. Ya. Tanpa dengan diutusnya Nabi SAW kepada kita, maka akan jadilah kita, ya, orang-orang yang digiring ke neraka jahanam iyadan billah. Ya. Berkata Qadhi Iyad rahimahullah, maka di antara makna mencintai Nabi SAW adalah nusratu sunnatihi. Kalau benar kecintaan kita kepada Nabi, apa tandanya? Tandanya adalah bela sunnahnya, pertahankan sunnahnya, jalankan sunnahnya, dakwakan sunnahnya. Nusratu sunnatihi wadzabbu an syari'atihi. Di antara kecintaan kita yang benar kepada Nabi SAW adalah berupaya untuk membela syariatnya dengan apa yang kita miliki, dengan harta, bahkan dengan jiwa, dengan nyawa sekalipun. Ya, wa tamanni huduri hayatihi. Tanda kecintaan yang sempurna itu adalah manakala seorang sangat berharap sekiranya dapat memilih, dia ingin hidup ketika Rasulullah SAW masih hidup bersamanya di dunia ini. Ya, siapa yang mencintai Nabi dengan tulus berharap kalau Allah dia itu hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengannya, fayadzulu malahu wa nafsahu dunahu, maka dia berharap, berandai-andai kalau dia hidup di masa Nabi, dia akan korbankan segala-galanya, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dakwah pada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna iman. Maka yang tak seperti ini imannya, berarti belum sempurnalah iman seseorang tersebut. Ya, belum sempurnalah iman seseorang sampai dia benar-benar mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Berkata Umar suatu ketika, ya Rasulullah, wallahi ya Rasulullah, anta ahbun nas ilayya ba'da nafsi, sesungguhnya engkau lah orang yang paling kucintai setelah aku mencintai diriku. Kata Nabi, lama ya Umar, belum wahai Umar, ya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika wa waladika walidika wan nasi ajma'in. Engkau belum mencapai taraf iman sempurna sampai engkau menjadikan aku lebih kau cintai daripada dirimu, orang tuamu, anakmu, dan dari seluruh manusia. Ya. Maka kecintaan ini akan tampak manakala ada ujian. Kalau tak ada ujian, tak akan tampak kecintaan tersebut benar atau tak benar. Ujiannya manakala dihadapkan kita antara memilih syahwat dengan apa yang dipilih Rasulullah, memilih perasaan dengan apa yang dipilih Rasulullah, yang memilih apa kata orang banyak daripada apa yang dipilih Rasulullah SAW, memilih apa kata ketua kita, apa kata pimpinan kita, apa kata guru kita daripada apa yang dipilih Rasulullah. Ketika itu akan teruji iman. Dan ternyata dalam kehidupan sehari-hari orang lebih banyak memilih untuk mengikuti, ya, orang-orang yang mereka agungkan, dari guru-guru mereka, orang tua mereka, ya, keinginan masyarakat mereka, pemimpin mereka, daripada Rasulullah SAW. Kau lihatlah segala macam bid'ah itu tampak, ya, secara zahir menunjukkan orang tersebut lebih cinta kepada selain Rasulullah. Orang yang buat bid'ah, kalau benar cintanya kepada Rasulullah, pasti dia akan ikuti Rasulullah. Ini enggak, tak merasa puas dengan apa yang ditinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ahlu bid'ah itu tidak mencintai Rasulullah dengan benar. Mereka lebih mengutamakan kecintaan terhadap orang-orang yang mengajari mereka bid'ah dari guru-guru mereka, dan semacamnya. Ya, kalau mereka benar cinta kepada Rasulullah, tak mungkin mereka melampaui Rasul dalam hal ibadah. Ya, kulihatlah orang yang berzikir secara teriak-teriak bersama-sama, yang berzikir sambil berjoget, menari, mana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah tak pernah ajarkan kita demikian. Yang buat-buat ibadah yang aneh-aneh, mana Rasulullah ajarkan demikian. Naam. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Nah, kemudian Imam Muslim mendatangkan jalur lainnya, ya, yang maknanya mirip dengan makna hadis di atas. La yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang kalian. Maksudnya iman yang utuh sempurna, karena iman itu bisa sempurna dan bisa berkurang dan bisa hilang. Ya, kalau andai kata dia melecehkan Rasulullah, hilang imannya. Kalau dia mengaku dirinya masih Muslim, ya. Hatta aku nak habba ilaih, sampai aku lebih cintainya min waladihi wa walidihi wa nasi jaman, daripada anak-anaknya, daripada orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Naam. Bab dalil ala anna min khisalil iman an yuhibba li akhihil muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Qala haddasana Muhammad ibn al-Musanna وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو قال لجاره ما يحب لنفسه. اقرأ الذي بعده. طيب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتالة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. باب الدليل على أن min khisalil iman an yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Bab keterangan atau dalil yang menunjukkan bahwasanya bagian daripada iman manakala seseorang itu mencintai saudaranya, mencintai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan tersebut bagi dirinya. Ya, maka bagian daripada iman manakala seorang mencintai saudaranya, maksudnya mencintai kebaikan, ya, diperoleh oleh saudaranya, didapatkan oleh saudaranya sebagaimana dia mencintai jika kebaikan itu datang kepadanya. Bila kau suka makanan, maka saudaramu juga suka makanan tersebut. Kau ingin agar dia pun mendapatkan apa yang kau dapatkan dari makanan itu. Jika kau dapat satu kenikmatan, kau berharap semoga kenikmatan itu juga didapatkan oleh saudaramu. Itu menunjukkan tanda cintamu yang sempurna. Ya. Bila kau mendapatkan anugerah nikmat daripada Allah SWT, nikmat yang kau senangi, kau ingin supaya nikmat itu pun diperoleh oleh saudaramu. Jika kau merasa betapa nikmatnya di atas jalan Islam, di atas jalan iman, di atas jalan taat, di atas jalan sunnah, engkau ingin supaya hal ini pun dirasakan oleh orang lain, dari saudara-saudaramu, kerabatmu, tetanggamu, orang tuamu, dan seterusnya. Itulah tanda-tanda iman yang sempurna. Berkata Imam Muslim rahimahullah, ya, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa ibn Bashar, meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muthanna dan ibn Bashar. Qala, kedua-duanya berkata, haddatsana Muhammad ibn Ja'far, kami diberitahukan oleh Muhammad bin Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah, berkata Muhammad bin Ja'far. Syu'bah meritahukan kepada kami. Qala, Berkata Syu'bah, sami'tu Qatadata yuhadditsu an Anas. Aku mendengar Qatadah meriwayatkan daripada Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Maksudnya iman yang sempurna. Hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi, sampai dia mampu mencintai bagi saudaranya atau bagi tetangganya. Ma yuhibbu li nafsi, apa-apa yang dia cintai bagi dirinya. Ya. Bila kau merasakan sesuatu itu nikmat, maka engkau berharap agar nikmat itu diperoleh oleh saudaramu pula, tetanggamu. Itulah iman yang sempurna. Bila kau ingin nikmat sendiri, makan sendiri, kau tak senang orang lain ikut berserikat dalam nikmat tersebut, itulah namanya sifat buruk, sifat iri, sifat dengki. Apalagi jika kau ingin nikmat orang itu pindah kepadamu, hilang darinya. Inilah sifat hasad, sifat dengki, dan itu bukan sifat orang-orang mukmin sejati. Ya, kalau andai kata orang mendapat kenikmatan, dia iri, dia ingin supaya nikmat itu dicabut dari orang itu, pindah ke dia. Inilah namanya hasad. Ya. Kalau andai kata orang dapat nikmat, dia terpacu untuk ingin mendapatkan nikmat tersebut pula, berusaha untuk menggapai nikmat tersebut dengan bekerja keras tanpa diiringi dengan keinginan nikmat itu hilang dari orang tersebut, ini tidak tercela, namanya ghibtah. Ya. Kau lihat temanmu sukses dalam perkara tertentu dalam dunia ini, dalam pekerjaan, kau ingin juga sukses. Sepertinya engkau berusaha semampung, sekuat tenagamu untuk mencapai kesuksesan itu, tanpa punya keinginan sedikit pun agar nikmat tersebut hilang dari dia, ini tak mengapa. Ya. Ini namanya al-ghibtah, al-ikhtibat. Yang dilarang manakala kau ingin nikmat yang ada pada dia itu hilang. Itulah namanya hasad. Ya. Yang sempurna bila kau merasa nikmat satu anugerah Allah berikan kepadamu, kau ingin berbagi nikmat itu agar orang pun merasakannya. Dan ini bagi jiwa-jiwa yang besar gampang. Bagi jiwa-jiwa yang kerdil berat. Yang dia mau adalah bagaimana dia nikmat orang tak usah pikirkan. Ya, bagaimana dia hidup nikmat orang terserah. Ya, tak peduli. Yang penting dirinya, perutnya, syahwatnya, orang lain biarlah. Ya. Kita menyebutnya egois, bahasa Arabnya ananiyatun. Yang penting dirinya. Hidup ini kita bukan untuk diri kita sendiri. Ya, kita hidup untuk berbagi kepada orang banyak, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepada anak, kepada istri kita, kerabat, tetangga, warga, masyarakat, negerinya. Ya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Orang terbaik, orang yang paling besar manfaatnya untuk manusia. Ya. Berkata para ulama, makna hadis ini, la yu'minul iman at-tam. Tidaklah seorang beriman iman yang sempurna. Walaupun imannya masih ada tapi tak sempurna. Ya. Manakala dia ya la yu'min, tak beriman iman yang sempurna, sampai dia yuhibbu li akhihi min at-ta'at. Ketika sampai dia mencintai saudaranya itu melakukan berbagai macam ketaatan. Ya, wal asya' al-mubahat. Ya, dia ingin supaya saudaranya merasakan berbagai macam hal-hal yang dibolehkan dalam agama sebagaimana yang dia rasakan. Ya, kita belajar, kita ngaji, kita menimba ilmu ini, subhanallah, kita rasa nikmatnya besar. Kita dapat hidayah, kita rasa nikmatnya besar. Maka tanda kesempurnaan iman kita manakala kita ingin hidayah ini juga sampai kepada orang. Manakala ketaatan yang kita mampu lakukan ini juga dibuat orang. Itulah iman yang sempurna. Kita berupaya untuk berbagi kenikmatan. Ya. Bila belum tercapai hal ini, berarti belum sempurnalah iman. Ya. Terlihat di jalan-jalan kadang banyak orang-orang tak beruntung, fakir, miskin. Kita berharap kalau mereka Allah angkat, ya, rezeki mereka diperbaiki dan semacamnya. Itu bagian daripada iman. Kita iba melihatnya. Itu bagian daripada iman. Ya. Kemudian Imam Muslim rahimahullah menyebutkan jalur lainnya, ya, dengan redaksi walladzi nafsi biyadihi, pakai sumpah di atas tanpa sumpah, di bawah tak dengan sumpah, demi dia Allah yang jiwaku di tangannya. Ya, taklah beriman seorang hamba sampai dia mencintai bagi tetangganya kebaikan atau bagi saudaranya kebaikan sebagaimana yang dia cintai pula kebaikan itu bagi dirinya. Ya, kebalikan daripada hadis ini, ya, apa yang kita tak suka maka kita pun tak suka pula agar perkara itu terkena orang lain. Ya, kita tak suka disakiti orang, kita pun ingin agar orang tak disakiti. Ya, manakala kita tak suka dilecehkan, kita pun ya berpikir pula orang tak senang dilecehkan, maka kita tidak melecehkannya. Manakala kita tak suka dihina, kita pun tahu orang juga tak suka dihina, maka kita tidak menghinanya. Ya, inilah adab muamalat. Apa yang kita suka, sebenarnya orang pun suka. Apa yang kita tak suka, sebenarnya orang pun tak suka. Ketika kau tak suka dilecehkan, pastikan orang pun tak suka dilecehkan. Ya, maka jangan lecehkan dia sebagaimana kau tak ingin dilecehkan. Jangan kau ambil hartanya sebagaimana kau tak ingin hartamu diambil. Ya, jangan kau tumpahkan darahnya sebagaimana kau tak ingin darahmu ditumpahkan. Begitulah adab dalam bermuamalah. Dengan ini terwujud amanlah dan damailah dunia ini. Aman semuanya. Ya. Naam. Babu bayani tahrimi idza'il jar. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال بن أيوب قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Bawa'iqahu. Naam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, babu bayani tahrimi idza'il jar. Bab penjelasan haramnya. Hukumnya haram. Bab tentang haramnya menyakiti tetangga dengan segala macam bentuk perkara, apapun dia. Ya. Baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Haram menyakiti tetangga. Ya. Tak boleh mendatangkan kepadanya perkara-perkara yang memudaratkan dia. Ya. Hendaklah kita selalu menjaga agar tidak menyakiti tetangga. Banyak perbuatan-perbuatan yang diperbuat manusia hakikatnya menyakiti tetangganya. Ya. Jalan bersama tapi dia blokir. Sehingga orang tak bisa lewat, letakkan di mobilnya. Ya. Sehingga terhalang orang jalan, tak bisa orang melalang, terhalang tetangganya masuk, mana imannya ini? Lebih parah kadang parkir depan pintu orang tak bisa keluar. Ya, banyak orang tak peduli dengan orang lain. Ini menunjukkan kerdilnya imannya. Ya, sehingga dalam segala hal tak melihat orang lain, tak mau tahu dengan orang. Ya, tak punya kepedulian, tak punya kepekaan. Yang penting dia saja enak. Al-Imam Muslim meriwayatkan, ya, qala hadatsana Yahya bin Ayyub, kami diberitakan oleh Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr. Ketiga-tiganya mendapatkan riwayat hadis ini dari Ismail bin Ja'far. Berkata Ibnu Ayyub, ya, Ismail menceritakan kepada kami. Jadi redaksi daripada Ibnu Ayyub. Dia berkata, Al-Ala meriwayatkan daripada ayahnya dari Abi Hurairah radhiyallahu tabaraka taala anhu, bahwasanya Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannah, tidaklah masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tetangga tak pernah merasa aman daripada keburukannya, kejelekannya, kejahatannya. Tak masuk surga, ancaman dari Nabi SAW. Ya, apabila dia meyakini bahwasanya tak ada dalam Islam perintah untuk memuliakan tetangga, menjaga hak tetangga, maka dia kafir. Ya, dan jika dia dihukumi kafir, tak akan masuk surga selama-lamanya, kekal masuk neraka. Bila dia meyakini bahwasanya Islam itu tak pernah ajarkan demikian, Islam tak suruh untuk menghormati tetangga, muliakan tetangga, menjaga tetangga, dia ingkari itu semua, maka mengingkari hal-hal ini akan membuat dia keluar daripada Islam, kafir, murtad. Ya, karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah mengharamkan menyakiti tetangga, dihalalkan. Dia katakan tak mengapa, tak masalah. Dengan keyakinan, dengan ilmu, ya, maka dia kafir, berarti akan masuk neraka kekal selama-lamanya. Yang kedua, dia tahu memang tetangga itu punya hak, tapi dilanggarnya. Ya, dia tahu tak boleh menyakiti tetangga, tapi tetap disakitinya. Maka ancaman hadis ini, dia tak masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu, dibakar di dalam neraka dengan sebab kejahatannya kepada tetangganya. Setelah itu, setelah habis kejahatannya dibakar, barulah ada datang gilirannya kelak akan dimasukkan ke dalam surga karena imannya. Jadi tafsiran la yu'minu, tafsiran la yadkhul jannah, tak masuk surga. Ada dua tafsiran. Pertama, tak masuk surga orang yang menghalalkan menyakiti tetangga, meyakini itu boleh. Ya, karena dia telah menghalalkan apa-apa yang haramkan. Siapapun yang menghalalkan apa yang haramkan, dia kafir. Riba dihalalkannya, kafir dia dengannya. Ya, berzina dihalalkan, kafir dengannya. Ya, menghalalkan yang haram, kafir. Ya, bila dia mengharamkan yang haram tapi melakukannya, ini tak kafir. Zina bagaimana menurut haram, tapi dia berzina, ini enggak kafir. Ya, bagaimana riba menurutmu? Riba itu haram, tapi kok kebuat? Nah, itulah masalahnya. Ini enggak kafir. Maka demikian juga lah dengan menyakiti tetangga. Siapa yang menghalalkan bahwasanya boleh menyakiti tetangga dengan perkataan, dengan perbuatan, ya, maka dia kafir karena telah menghalalkan yang haram. Tapi dia meyakini sebenarnya tak boleh menyakiti tetangga, tapi hawa nafsunya yang menang, tetap dia langgar, dia abaikan hak tetangga, dia sakit tetangganya, maka orang ini tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang masuk surga terlebih dahulu. Tapi nanti setelah dibakar dengan dosa-dosanya, datang masanya setelah habis dosa-dosanya dikeluarkan dengan sebab imannya. Ini maknanya. Ya. Jadi qotifillah rahimakumullah, iman itu banyak cabang-cabangnya. Mencintai Rasulullah ini asal iman, dan tentunya bertingkat-tingkat seorang dalam mencintai Rasulullah, tak sama. Ya. Kemudian mencintai kebaikan bagi saudaranya, itu juga bagian daripada iman. Ya, kemudian mencintai kebaikan bagi tetangganya dan mafhum mukhalafahnya bukan bagian daripada iman. Ketika seorang tak mencintai tetangganya, bahkan menyakiti tetangganya. Kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.